pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasihmu, kasihmu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasihmu ya Tuhan. Kasihmu kudus tiada batasnya. Pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasihmu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasihmu ya Tuhan. Kasihmu kudus tiada batasnya. Pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasihmu, kasihmu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasihmu ya Tuhan. Kasihmu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah.